السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. الحمد لله رب العالمين. حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد. معاشر المسلمين والمسلمات رحمني ورحمكم الله. Pada kesempatan kali ini saya mengajak diri saya sendiri dan segenap saudaraku untuk belajar sebuah kehidupan yang bahagia dari Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala, tatkala perjalanan hidup menuju bahagia itu harus berhadapan dengan berbagai macam bentuk pesakitan hidup dan segala risiko-risiko yang kita tidak menginginkannya. Kita belajar bersama-sama untuk meraih melalui ujian dan cobaan itu bahagia melalui kesabaran. Karena kita telah mendengar sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang telah lewat, Abu Yahya Suhaib ibnu Sinan radhiyallahu ta'ala an, yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, ajaban li amril mu'min. Inna amrahu kullahu lahu khair. Walaysa dhalika illa lil mu'min. Kita telah mencoba untuk mencari tahu dari sisi kehidupan dunia yang kita miliki. Ternyata kita ini adalah orang yang paling berbahagia dengan kehidupan dunia dibanding dengan kehidupan para pendahulu kita yang saleh, para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in, generasi tabi'in, dan atba'ut tabi'in, wa imamuhum Nabiyuna sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, yang dijadikan rezekinya oleh Allah Jalla wa'ala di bawah kilatan pedang, yang dijadikan rezekinya oleh Allah Jalla wa'ala di bawah kilatan pedang. Beliau adalah Al-Mustafa, pilihan Allah Jalla wa'ala. Beliau adalah Al-Anbiya, minal anbiya'i wa imamuhum, imamul anbiya wa imamur rusul. Terkait dengan hidupan kehidupan dunia dijadikan di bawah kilatan pedang oleh Allah Jalla Subhanah. Di saat malaikat Jibril datang kepada Nabi Yuna alaihi salatu wassalam memberitahukan, barakallahu fikum, wahyu dari Allah Jalla wa'ala yang berbentuk tawaran kepada Nabi Yuna sallallahu alaihi wasallam. Tawarannya berbunyi dua hal. Malikan nabiyan, au abdan rasula. Anda mau menjadi raja dan nabi, atau menjadi seorang hamba dan nabi? Orang biasa, akan tetapi nabi Allah Azza wa Jalla. Jibril alaihi salatu wassalam yaqul tawadu' li rabbika. Tawadu'lah engkau di hadapan Rabbmu wahai Muhammad. Tawadu' li rabbik. Lalu kemudian Nabi alaihi salatu wassalam memilih yang kedua. Abdan rasulah. Barakallahu fikum. Terkait dari sisi dunia, kita melebihi mereka rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Tatkala ada seorang wanita membawa dua putrinya menuju rumahnya Imamul Anbiya wa Imamul Rusul. Rumahnya Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Meminta sesuatu yang akan bisa menghilangkan dari lapar dirinya dan anaknya. Aisyah radhiyallahu ta'ala anha tidak bisa memberikan kecuali sebiji korma barakallahu fikum yang ada di rumah. Bait An-Nubuwah, rumah Imamul Anbiya wa Imamul Rusul. Hafizani wa hafizakumullahu jami'an. Kita masih mengingat barakallahu fikum apa yang disebutkan oleh Abdullah bin Abi Aufa. Gozautu ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam sab'a ghazawat la na'kulu illa al-jara. Kami telah berperang bersama Nabi alaihi salatu wassalam 7 kali peperangan. Jadi peperangannya tidak seperti terjadi di masa kita sekarang ini. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Bayangkan 1 peperangan yang dibutuhkan fisik yang kuat di saat itu. Butuh stamina barakallahu fikum. Dan butuh untuk menguatkan selalu diri kita sendiri. Mereka tidak makan kecuali jarat, kata Abdullah bin Abi Aufa. Peperangan terjadi di masa paceklik. Semuanya itu dipikul oleh junudullah, tentara Allah Jalla Subhanah. Karena menginginkan nilai yang lebih besar dari sisi Allah Jalla wa'ala. Li'i'la'i kalimatihi. Untuk meninggikan kalimat Allah Jalla wa'ala. Ketika dia di rumah-rumah mereka hidup serba kekurangan. Di medan barakallahu fikum peperangan, mereka juga hidup serba kekurangan. Namun mereka tidak terhalangi untuk mengejar kemuliaan yang ada di sisi Allah Jalla wa'ala. Semuanya bila dibanding dengan kita, sungguh barakallahu fikum, terlalu besar, terlalu terhormat, terlalu mulia hidup kita ini kaitannya dengan persoalan dunia. Namun yang belum ada adalah pada diri kita banyak bersyukur kepada Allah Jalla Subhanah. Yang belum kita miliki sesungguhnya jiwa orang yang menjadi syakur, yang banyak bersyukur kepada Allah Jalla Subhanahu wa Ta'ala. Bila antum membaca riwayat kehidupan Nabi Yuna sallallahu alaihi wasallam dalam fase di Makkah dan juga di kota Madinah, lalu kemudian membaca sejarah perjuangan demi perjuangan yang dilakukan, seolah-olah dunia itu tidak artinya di hadapan mereka, barakallahu fi. Tapi mereka bisa membeli rahimani wa rahimakumullah ridhanya Allah Jalla wa'ala. Mereka bisa membeli surganya Allah Jalla subhanahu wa ta'ala. Yang kurang pada diri kita, ma'asyiral muslimina wal muslimat, kesyukuran yang banyak kepada Allah Jalla subhanahu. Buktinya, ketika diuji dengan sedikit persoalan, kurang barakallahu fikum pemasukan bulan ini, kurang laku, kurang laris, tidak hanya engkau sebagai seorang suami, sang istri ikut ngomel, anak-anak yang tidak berdosa ikut jadi sasaran, kemudian keluar kata-kata, barakallahu fikum, marah dia ketika anaknya ingin minum susu, ingin minum ini, marah barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ternyata yang belum ada adalah kesyukuran pada diri kita, barakallahu fikum. Sekarang saya mengajak pelajaran penting dari Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Terlebih khusus arahan ini kepada orang yang ingin menjadi baik di dalam hidup. Orang yang ingin lurus di dalam beragama. Atau dia ingin barakallahu fikum tampil memperjuangkan agama Allah Jalla subhanahu wa ta'ala. Engkau akan mendapatkan berbagai macam ujian dan cobaan. Engkau akan dituduh. Engkau akan dituding. Engkau direndahkan, engkau dilecehkan, disakiti lahiriahmu sebagaimana telah disakiti batiniahmu. Dengarkan pelajaran barakallahu fikum. Qala Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala yu'inul 'abda 'ala hadha as-sabri 'iddatu asya. Ay nata'allam sekarang. Untuk bagaimana menanggung segala pesakitan di dalam hidup. Terlebih di saat kita memikul amanat da'watu ilallah jalla wa'ala. Dan di saat kita ingin menebar kebaikan kepada keluarga kita. Kepada kedua orang tua kita terlebih dekat. Kepada teman kita. Sanak famili kita. Masyarakat. Belajar untuk menanggung segala beban pesakitan itu. Kata beliau, yang akan menolong hamba untuk menjadi orang yang bisa ngerem diri, bisa menahan diri, bisa memenjarakan diri, sehingga beban-beban derita itu dia bisa memikulnya. Iddatu asya, banyak hal. Yang pertama kata beliau, saya bacakan untuk kita mendapatkan faedah. Karena setiap dari bimbingannya ini, subhanallah, kalau kita praktikkan, aduhai betapa mulianya jiwa dan diri engkau barakallahu fiik, dan menampilkan dakwah ini memang benar-benar ahlus sunnati wal jamaah, naqawatul muslimin wa arhamun nasilin nas, orang yang paling penyayang barakallahu fiik. Terlebih di saat mendapatkan ujian dan cobaan. Pertama kata beliau, ayyashhada annallaha subhanahu wa ta'ala khaliqu af'alil ibadi harakatihim wa sakanatihim wa iradatihim. Anda mempersaksikan, idea mempersaksikan seorang hamba itu bahwa Allah Azza wa Jalla yang menciptakan perbuatan-perbuatan hamba, gerak-gerik mereka, diamnya mereka, dan keinginan-keinginan yang ada pada mereka. Allahu Jalla wa'ala yang menciptakannya. Fama sya'allahu kana, wa ma lam yasha' lam yakun. Apa yang Allah kehendaki, pasti akan terjadi. Dan apa yang tidak Dia inginkan, tidak mungkin akan terjadi. Kemudian beliau menjelaskan, untuk merenungi diri kita, kalau sekiranya kita punya beban besar di dalam hidup, ujian dan cobaan dalam menapaki ridhonya Allah Jalla wa'ala, diganggu, digoda, disakiti, beliau mengingatkan, fala yataharrafu fil alamil ulaw wa sufali dharratun illa biiznihi wa masyiatihi. Tiadalah terjadi pergerakan dari benda yang paling kecil di dunia ini, baik di langit ataupun di bumi, kecuali terjadi dengan seizin dari Allah Jalla wa'ala dan kehendak dari Allah Jalla wa'ala. Fal ibadu alah, maka hamba-hamba ini adalah taubahnya sebagai alat. Yang menggerakkannya adalah pemegang dan pemilik alat itu sendiri, Rabbuna Jalla Subhanahu wa ta'ala. Beliau mengingatkan, fandur ilalladhi sallatahum alaika, wala tandur ila fi'lihim bik, tastarih minal hammi wal ghammi. Kata Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, maka lihatlah engkau kepada zat yang telah menguasakan mereka atas dirimu, yang menjadikan mereka punya peluang untuk menyakitimu, untuk mengganggumu, untuk menggodamu, bahkan mungkin barakallahu fikum mengancam dirimu. Lihat siapa yang menggerakkan mereka, siapa yang menguasakan mereka atas dirimu. Dan jangan engkau melihat kepada perbuatan mereka bid'ah, jangan engkau melihat kepada perbuatan mereka, kata Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah. Kalau engkau melihat terhadap kadar perbuatan mereka, apalagi kita ini orang timurannya, ya, cepat naik darahnya, illa man rahimah rabbuk, kecuali yang dirahmati oleh Allah Jalla wa'ala, cepat barakallahu fikum, maunya ada tantangan, pasang dada. Barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sekarang, jangan Anda melihat terhadap jenis perbuatan mereka. Mereka ini adalah alat. Ada yang menggerakkannya. Ada yang membangkitkan keinginan jeleknya. Ada barakallahu fikum yang menciptakannya. Perbuatan mereka yang menggerakkan mereka. Hati dan keinginan ada yang menciptakannya. Allahu Jalla Subhana. Anda melihat kepada perbuatan Allahu Jalla wa'ala. Allah yang menguasakan mereka atas dirimu. Maka jikalau engkau melakukan demikian, akan tashtarih minal hammi wal gham. Anda tidak akan dirundung kesedihan. Tidak akan menimpa dirimu kebimbangan, kegelisahan, kesedihan. Akan hilang barakallahu fikum, kata Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah. Pertama, bisa difahami. Kalau tidak bisa difahami, saya ulangi. Kalau sudah, alhamdulillah. Jangan sampai saya ajak yang faham, ikhwani dan akhwati tidak faham. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Yang kedua, barakallahu fikum. langkah untuk memikul, menjadi orang yang sabar, siap memikul beban derita di dalam hidup, seberat apapun juga. Ayyashhada dzunubahu, untuk dia melihat kepada dosa-dosa yang dilakukan. Wa anna Allaha innama sallatahum alaihim bidambihi, dan sesungguhnya Allah Azza wa Jal menguasakan mereka atas hamba ini karena dosa yang dilakukan, karena kesalahan yang telah diperbuat. Disinilah letak kewibawaan yang dimiliki oleh Rasulullah alaihi salatu wasalam dan para sahabatnya. Dan bagaimana Allah Jalla wa'ala menjaga perjuangan mereka yang suci. Bisa terjadi sesuatu yang barakallahu fikum terjadi pelanggaran, Allah Azza wa Jalla membersihkan dan mensucikan mereka dengan musibah barakallahu fikum. Apa yang terjadi pada perang Hunain? Apa yang terjadi pada perang Hunain? Kesalahan disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla, iz a'jabathum kathratuhum, di saat kemudian bilangan besar yang ada pada mereka menjadikan sebagiannya ujub barakallahu fikum. Allahu Jalla wa Ala mendatangkan musibah yang tidak diduga-duga. Pada perang Uhud, melalui mereka yang berjaga di gunung Uhud, barakallahu di bukit Uhud, apa yang terjadi ketika kemenangan di bawah itu diraih? Pesan Nabi alaihi salatu wassalam tidak kemudian diindahkan, padahal mereka berposisi pada posisi strategis di dalam peperangan. Allahu Jalla wa Ala menimpakan musibah yang tidak diduga-duga barakallahu fi. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an, karena persoalan dosa yang dilakukan. Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala mengajak kita agar kita melakukan koreksian terhadap kesalahan yang kita lakukan. Karena Allahu Jalla wa Ala menjadikan mereka memiliki kekuasaan pada diri kita. Ahlul bid'ah wa ahlul ahwa'i wa ahlul dunia, mereka berkuasa pada diri kita disebabkan karena kesalahan dan dosa yang kita perbuat. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Jalla wa Ala berfirman, wa ma asabakum min musibatin فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُ عَنْ كَثِيرٍ. Kata Allah Jalla wa'ala, tidaklah menimpa kalian dari sebuah musibah. Tidaklah menimpa kalian dari sebuah musibah, melainkan karena apa yang telah dilakukan dan diperbuat oleh tangan-tangan kalian. Dan Allah Jalla wa'ala akan memberikan maaf yang banyak. Sabda Nabiyuna alaihi salat, firman Allah Jalla subhanah mengingatkan kita akan ucapan Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Beliau kemudian menjelaskan, fa'idha syahidal abdu anna jami'a ma yanaluhu minal makruhi fasababuhu dhunubuhu istaghala bitawbati wal istighfari minal dhunubi. Bila seseorang hamba telah menyadari, lalu kemudian dia menyaksikan semua apa yang terjadi pada dirinya, perkara yang tidak ia sukai dan tidak ia senangi, disebabkan karena dosa-dosa yang dilakukan, maka dia akan tersibukkan untuk bertaubat kepada Allah. Dia tersibukkan untuk beristighfar kepada Allah Jalla wa'ala dari dosa-dosa yang dilakukan. Allati sallatahum alaihi bisababiha. Yang dimana Allah Jalla wa'ala telah memberikan kekuasaan mereka atas dirinya disebabkan karena dosa-dosa dan kesalahan itu. Barakallahu fi. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kata beliau, an dhammihim wa laumihim wal waqi'ati fihim. Dia akan, barakallahu fikum, menyibukkan dirinya dengan istighfar, menyibukkan dirinya dengan bertaubat kepada Allah daripada mencela balik mereka, mencaci maki mereka, dan barakallahu fikum menuduh mereka. Rahimani wa rahimakumullah. Mereka tersibukkan, barakallahu fikum, dari semuanya itu. Tapi sekarang sebaliknya. Wa idza ra'aital 'abda yaqa'u fin nasi idza adau wa la yarji'u ila nafsihi bil laumi wal istighfar fa'lam anna musibatahu musibatun haqiqiyyatun. Bila engkau menemukan seseorang hamba yaqa' fin nas, mencela, mencaci maki, lebih, barakallahu fikum, disebabkan karena orang-orang mencela dirinya dan dia tidak mengembalikan pada dirinya dengan celaan dan istighfar, maka ketahuilah musibah yang menimpanya ini memang musibah hakikiyah. Barakallahu fikum. Musibah hakikiyah. Kata Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala. Wa idza taba wastaghfara wa qala hadza bidhunubi sarat fi haqqihi ni'matan. Namun bila dia bertaubat kepada Allah, bila dia beristighfar kepada Allah, lalu mengatakan, semuanya ini karena dosa-dosaku, maka musibah itu akan menjadi nikmat pada dirinya. Musibah itu akan menjadi nikmat pada dirinya. Barakallahu fikum. Syekhuna Mukbir rahimahullahu ta'ala, falamma usiba, jatuh di kamar mandi, kemudian tangan beliau patah. Barakallahu fikum. Beliau mengatakan kepada putrinya bahwa apa yang terjadi pada diriku ini, bidunubi, musibah yang menimpaku ini karena dosa-dosa yang saya lakukan. Pendidikan mulia untuk kemudian mengembalikan musibah yang menimpa diri kita sekecil apapun. Kembalikan al-laum pada diri kita ini karena akibat dosa yang kita lakukan. Kesalahan, kapan ya saya melakukan? Anda yakini, Anda mungkin terlupakan melakukan kekeliruan dan kesalahan. Maka musibah itu akan menjadi nikmat, bukan menjadi musibah hakikiyah. Barakallahu fikum. Namun akan menjadi nikmat dari Allah Jalla subhanahu wa ta'ala. Misalun akhar. Wahuwa alladhi yudarribuna, mengajar kita, mendidik kita. Ketika orang lain disampaikan kepada beliau bahwa fulan telah mencaci makimu, fulan telah mencelamu, fulan takallama alaik, berbicara, membicarakan dirimu. Maka qala syaikhuna Muqbil rahimahullah, bahwa bahaya dosa-dosa yang saya lakukan pada diriku lebih dari celaan dan caci makian mereka. Bahaya kemaksiatan ai dosa yang saya lakukan adhar alayya, lebih berbahaya atas diriku dari celaan dan caci makian mereka. Pendidikan barakallahu fikum untuk bersabar rahimani wa rahimakumullah jami'an. Pelajaran agung dan mulia dari beliau barakallahu fikum untuk mendidik kita agar selalu mengembalikan segala musibah, langsung melakukan koreksi bahwa ini sebab dosa dan kesalahan yang kita lakukan dan yang kita telah perbuat. Ini pula yang dinasihatkan oleh Al-Imam Al-Hasanul Basri di saat terjadi fitnah Ibnu Ash'ath barakallahu fikum akan melakukan pemberontakan terhadap Hajjaj Ibnu Yusuf Al-Thaqafi, keluar dari ketaatan. Tiga tokoh barakallahu fikum mendatangi Al-Hasanul Basri cuma meminta fatwa, tidak usahlah ikut perang, dan mereka tidak menuntut demikian. Cuma meminta fatwa agar Al-Hasanul Basri memberikan restu untuk kemudian melakukan barakallahu fikum pemberontakan rahimani wa rahimakumullah. Al-Hasanul Basri mengingatkan kepada mereka, setelah mereka menyebutkan kejahatan-kejahatan Hajjaj Ibnu Yusuf Al-Thaqafi, Al-Imam Al-Hasanul Basri mengingatkan kepada mereka barakallahu fikum, saya berpendapat agar jangan kalian keluar. Kenapa alasan beliau? Kalau ini merupakan hukuman dari Allah Jalla wa'ala buat kita, hukuman Allah itu tidak akan bisa dikalahkan oleh pedang-pedang kalian. Kalau ini merupakan hukuman dari Allah Jalla subhanah, maka hukuman ini tidak akan bisa dikalahkan oleh pedang-pedang kalian. Kembali kalian bertaubat kepada Allah. Ar-ruju ila Allah azza wa jal. Yang pertama. Yang kedua. Kalau itu merupakan ujian dari Allah Jalla subhanahu, tidak ada kewajiban engkau kecuali bersabar. Kalau itu merupakan ujian dari Allah, tidak ada langkah bagi engkau kecuali sabar untuk menerimanya. Bukan kemudian mengangkat senjata. Bimbingan imamun fil fitani, imam di dalam urusan fitnah, Imam Al-Hasanul Basri memberikan bimbingan barakallahu fikum. Kalau kepemimpinan yang zalim ini merupakan sebuah hukuman dari Allah Jalla wa'ala, hukuman Allah tidak akan bisa dikalahkan oleh pedang-pedang kalian. Kalau ini merupakan ujian yang Allah turunkan buat kalian, tidak ada kewajiban kita kecuali sabar untuk menerimanya. Maukah dia menerima wejangan? Dia datang untuk mencari fitan pada Al-Imam Al-Hasanul Basri, lalu dipatahkan barakallahu fikum, keluar dengan angkuh dan sombong. Apakah kita mau menerima bimbingan ijil ini celaan terhadap Al-Imam Al-Hasan Al-Basri. Maka ketiga tokoh ini terlibat barakallahu fikum, dan tidak ada satupun yang tersisa dari mereka. Allahu Jalla wa'ala rafa'a sya'na Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, mengangkat kedudukan Al-Imam Al-Hasan Al-Basri di saat menghadapi fitnah yang amat sangat dahsyat dan mengerikan barakallahu fikum. Bimbingan yang sangat indah dari Al-Imam Al-Hasan Al-Basri untuk kita membimbing haula innas ajma'atul jihad, jama'atul takfir, yang suka mencela, yang suka mencaci maki al-umara, pemimpin barakallahu fi rahimani wa rahimakumullah, memberikan bimbingan dengan ucapan indah, dzakal imam ar-rabbani al-hasan al-basri rahimahullahu taala. Kemudian beliau mengatakan, Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, kalau dia bertaubat kepada Allah dan beristighfar, lalu mengatakan ini semuanya terjadi karena dosa-dosa yang saya lakukan, maka musibah itu akan menjadi nikmat pada hak orang tersebut. Qala Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu kalimatan min jawahiril kalam. Ali bin Abi Talib mengucapkan kalimat yang sangat indah. Kalimatnya berbunyi, la yarjuwanna abdun illa rabbahu, wala yakhafanna abdun illa dhanbahu. Jangan sekali-kali hamba itu mengharapkan, atau tiadalah hamba itu mengharapkan kecuali kepada Rabbnya. Dan jangan dia, hamba itu, takut sekali-kali kecuali karena dosanya, kata beliau barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Pelajaran yang amat sangat penting dari Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah untuk melihat musibah yang menimpa diri kita barakallahu fikum. Apalagi kita yang berusaha tampil untuk menjadi junudus sunnah, junudus tauhid, tentara tauhid, karena sangat dibutuhkan di masa kita sekarang ini, yang mau berjuang dengan lisannya, yang mau berjuang dengan pikirannya, yang mau berjuang dengan tenaganya, yang mau berjuang dengan hartanya, li'la'i kalimatillah, untuk meninggikan agama Allah Jalla wa'ala, sangat dibutuhkan oleh syariat ini barakallahu fikum. Kita berharap Allah Jalla wa'ala memasukkan kita ke dalam junudut tauhid, tentara-tentara tauhid, tentara-tentara sunnah, tentara-tentara syariat Allah Jalla subhanahu wa ta'ala. Namun engkau akan berhadapan dengan ujian barakallahu fikum. Inilah dia langkah-langkah untuk menyabarkan diri. Apa yang terjadi dalam perjalanan sucimu, coba dilakukan koreksian. Mungkin bukan engkau yang melakukannya, tapi teman engkau. Mungkin bukan engkau yang melakukannya, mungkin istri engkau. Bukan engkau yang berbuat, tetapi barakallahu fikum anak-anak engkau. Semuanya kita lakukan koreksian barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Wa ruwiya anhu wa an ghairihi, dan diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib dan selain beliau, ma nazala bala'un illa bidhanbin, wala rufi'a illa bitaubatin. Tiadalah turun sebuah bala itu melainkan karena dosa yang terjadi, dan tidak terangkat melainkan dengan bertaubat. Ini yang kedua yang dibawakan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Asalis yang ketiga. Ayyashhad al-'abdu husna thawabi alladhi wa'adahu Allah liman 'afa wa sabara. Hendaklah seorang hamba itu menyaksikan dan melihat kebaikan, kebagusan, ganjaran dan nilai yang Allah telah janjikan kepada orang-orang atau bagi orang-orang yang memberikan maaf dan bagi orang yang bersabar. Barakallahu fikum. Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah memberikan contoh barakallahu fikum agung dan mulia yang beliau mengungkapkan bahwa saya memberikan maaf kepada siapapun yang telah menzalimi saya sebelum mereka meminta maaf. Allahu Akbar. Perjalanan perih dan pedih hidup yang dialami oleh Zakal Imam, pendidikan mulia sebagai gambaran kesabaran yang tinggi. Saya memaafkan siapa saja yang pernah berbuat zalim pada diriku sebelum dia datang untuk meminta maaf. Berat apa tidak ya akhwan? Berat. Barakallahu fikum. Wa dzaka al-Imam Ahmad rahimahullahu taala ketika beliau barakallahu fikum lepas karena ketabahan dan kesabaran dari belenggu penyiksaan yang beliau alami, ketika beliau dibawa kembali pulang ke kota Baghdad, beliau mengucapkan kalimat barakallahu fikum, saya memberikan maaf kepada siapapun yang telah menyiksaku illa, ada illanya barakallahu fikum, saya memberikan maaf kepada siapa yang pernah menyakitiku. Antum bisa bayangkan dalam tiga masa dan turun kekhalifahan 140 al-guju barakallahu fikum yang memukul al-imamu Ahmad dan menyiksanya rahimani wa rahimakumullah. Saya memberikan maaf kepada siapapun yang telah berbuat zalim kepadaku kecuali kata beliau ahlul ahwa'i, ahlul bid'ah wal ahwa'i yang saya tidak berikan maaf. Hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an. Betapa lapang dada mereka. Karena yang mereka perjuangkan itu bukan milik mereka sendiri, namun miliknya Allahu Jalla wa'ala awalan. Wasani. Mereka berjuang dengan demikian berkorban besar. Mereka tidak mengharapkan dari uluran manusia ini, melainkan nilai dari Allahu Jalla subhanahu wa ta'ala. Itulah yang menjadikan mereka tabah. Itulah yang menjadikan mereka berani untuk menanggung resiko besar barakallahu fikum. Maka beliau memberitahukan kepada kita, seorang hamba untuk kemudian bisa meraih kesabaran ketika mendapatkan ujian, dia melihat nilai-nilai dan janji yang disiapkan oleh Allahu Jalla wa'ala bagi orang yang memberikan maaf dan bersabar padanya. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allahu Jalla wa'ala berfirman, wa jaza'u sayyi'atin sayyi'atum mitluha faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah innahu la yuhibbuz zalimin. Imbalan yang jelek itu adalah kejelekan yang serupa. Maka barang siapa yang memberikan maaf dan dia aslaha melakukan kebaikan, nilai dan ganjarannya di sisi Allah Jalla wa'ala. Sesungguhnya Allah tidak mencintai orang yang berbuat zalim. Ayat ini berbicara tentang tiga hal dan tentang tiga sikap. Syekhul Islam Ibn Taimiyah melangsungkan. Walamma kana an-nasu 'inda muqabalati al-adha thalathatu aqsam. Zalimun ya'khudhu fawqa haqqihi wa muqtasidun ya'khudhu biqadari haqqihi wa muhsinun ya'fu wa yatruku haqqahu. ذكر الأقسام الثلاثة في هذه الآية فأولها للمقتصدين ووسطها للسابقين وآخرها للظالمين. Maka di saat manusia berhadapan dengan gangguan terbagi menjadi tiga golongan. Golongan yang pertama, zalim, dia mengambil di atas haknya. Dia mengambil di atas haknya barakallahu fi. Ketika dia disakiti, dicubit misalkan, boleh baginya untuk membalas. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Namun bila Anda melebihi, cubitannya lebih keras. Sudah nyubit, naik tendangan. Sudah naik tendangan, caci maki yang keluar. Lah ini mengambil haknya di atas barakallahu fikum. Haknya sendiri. Maka itu masuk dalam kategori zalim. Yang kedua, muqtasid. Orang yang mengambil haknya dengan seukurannya. Tidak melebihi barakallahu fikum dari haknya. Dan yang ketiga, orang yang muhsinun. Memberikan maaf dan membiarkan haknya barakallahu fikum. Seperti yang kita contohkan. Ucapan Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Seperti yang kita contohkan. Al-Imamu Ahmad rahimahullahu ta'ala. Wa min qablihima Nabiyuna sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Akan disebutkan barakallahu fikum. Allahu Jalla wa ala menyebutkan tiga jenis ini. Fa'awwaluha lil muqtasidin. Orang-orang yang muqtasid. Yang mengambil haknya barakallahu fikum sesuai dengan kadarnya. Wa wasatuha lissabikin. Orang yang memberikan maaf. Dan meninggalkan haknya. Tidak mau dia mengambil. Bahkan dia menyodorkan maaf barakallahu fikum. Dan yang ketiga adalah lidzalimin, orang-orang yang berbuat zalim. Wa yashhad nida'al munadi yaumal qiyamah. Setelah dia mengerti demikian nilai dan ganjaran yang akan Allah berikan buat dirinya, juga barakallahu fikum dia melihat panggilan yang akan memanggilnya kelak pada hari kiamat. Liyakum man wajaba ajruhu ala Allah. Hendaklah bangun, tampil, bangkit orang-orang yang wajib nilai dan ganjarannya itu di sisi Allah. Tidak ada fala yakum illa man afa wa aslaha. Tidak ada yang bangkit dan tampil di saat itu kecuali orang di dunia memberikan maaf dan berbuat baik. Sudah memberikan maaf, ditambah dia berbuat baik kepada orang yang menzaliminya. Allahu Akbar, betapa beratnya. Wa idza syahida ma'a dzalika fautal ajri bil intiqami wal istifai sahula alaihi sabr wal afu. Kalau dia menyaksikan, dia tidak akan mendapatkan nilai dan ganjaran seperti ini. Kalau dia membalas, tidak akan mendapatkan nilai. Kalau barakallahu fikum menuntut haknya, dia tidak akan mendapatkan nilai sebesar ini. Maka akan mudah baginya untuk menjadi orang yang sabar dan memberikan maaf. Barakallahu fikum. Wallahi ya ikhwan, betapa beratnya gambaran yang seperti ini. Di saat darah kita itu sudah naik, akal sudah tidak bisa kita pergunakan, barakallahu fikum, mencerna, mengikat ilmu-ilmu kita. Apa yang telah kita dapatkan, apa yang telah kita peroleh, baru setelah kita mengambil hak lebih dari hak kita, muncul penyesalan, ya Allah. Menyesal bawaannya. Kenapa saya tidak berikan maaf dulu? Saya dapat pahala. Penyesalan terjadi, barakallahu fikum, setelah semuanya selesai. Itulah syayatin. Ingin menghalangi kita untuk mendapatkan nilai ketaatan kepada Allah Jalla Subhanahu. Nilai yang lebih di dalam hidup ini, yang mereka diusir dari nilai-nilai itu melalui pintu ketidaktaatannya mereka kepada Allah Jalla wa'ala. Dan mereka tidak mungkin akan tinggal diam. Mereka akan merayap. Mereka akan berusaha mengintai, mencari peluang untuk menjadi kawan dan teman sejawatnya. Barakallahu fikum. Mari kita belajar kehidupan untuk menjadi orang yang bersabar. Kita coba mengkaji, mendalami, mengulangi kembali bimbingan-bimbingan ini, barakallahu fikum. Kita akan menemukan nilai kebarokahan bila kita mengamalkannya, rahimani wa rahimakumullah. Ar-rabi yang keempat. Ayyashhada annahu idza afa wa ahsana awrasahu dhalika min salamatil qalbi li ikhwanihi wa naqaihi minal ghishi wal ghilli wa talabil intiqami wa iradatis syarri wa hasala lahu min halawatil afwi ma yazidu lizzatahu wa manfaatahu ajilan wa ajila ala al-manfaatil hasilati lahu bil intiqami adhaafan mudha'afata mudha'afa. Kata beliau, barakallahu fikum, hendaklah sang hamba itu mengetahui, menyaksikan bila dia memberikan maaf lalu berbuat baik, maka akan mewariskan pada dirinya salamatil qalbi li ikhwanihi, selamat diri hatinya dari penyakit-penyakit yang akan menimpa di hadapan teman-temannya, dan bersihnya dari sifat ketamakan, kebakhilan, bersih dari sifat menuntut ingin membalas, bersih dari sifat-sifat keinginan jelek. Barakallahu fikum. Kita dididik oleh beliau dengan pendidikan yang amat sangat berat. Saya mengatakan berat, saya itu mengukur diri saya dan mungkin kemampuan dari ikhwanuna barakallahu fikum. Melihat dan meninjau ilmu kita lemah, iman kita barakallahu fikum. Kemudian ibadah kita kepada Allahu Jalla wa'ala. Maha wa'ula dan yang memberikan pendidikan hidup ini. Lihat bagaimana perjalanan ilmunya. Kemudian ketaatannya, ibadahnya. Perjuangannya terhadap Islam ini. Barakallahu fikum. Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Tapi bukankah ini adalah pemberitahuan serta pengajaran yang agung dan mulia dari beliau? Kita coba untuk mempelajarinya, mengetahui terik-teriknya, lalu kita mencoba untuk membuktikannya. Jangan sampai kemudian, loh Pak Ustadz sudah ngamalkan gak? Ya, kok menyampaikan kita sama-sama belajar barakallahu fikum. Bimbingan ulama'una rahimani wa rahimakumullah. Peninggalan dari mereka yang sangat berharga. Semoga barakallahu fikum perkara-perkara ini atau ucapan Syekhul Islam Ibn Taimiyah ini belum dibacakan di majlis yang berbarokah ini. Atau mungkin ikhwanuna belum pernah mendengarnya barakallahu fikum. Bukankah ini adalah tambahan dari ilmu? Kalau mungkin sudah kita mendengarnya, bukankah ini juga kembali mengingatkan ilmu yang telah mungkin sudah terkikis, hilang, tidak ada. Kembali barakallahu fikum melalui majlis yang mulia ini rahimani wa rahimakumullah. Jadi jikalau dia memberikan maaf, lalu berbuat baik, hatinya itu akan menjadi selamat di hadapan teman-temannya. Selamat bersih dari ketamakan, kekasaran, kekejaman, keinginan untuk membalas dendam, dan keinginan untuk melakukan kejelekan kepada saudara-saudaranya. Lalu dia akan bisa memetik dari kemanisan sifat pemaaf yang ada pada dirinya, kelezatan dan manfaat yang disegerakan oleh Allah di dunia, dan juga manfaat dan kelezatan yang Allahu Jalla wa'ala tabungkan untuk diganjar di belakang kehidupannya di dunia ini. Barakallahu fikum. Dan dia akan bertambah manfaat yang terjadi berlipat-lipat dibandingkan apabila dia melakukan pembalasan. Dia tidak akan mendapatkan maaf, tidak mendapatkan nilai, manfaat dan kelezatan ketika dia memberi, bila dia al-intiqam melakukan pembalasan, dibanding kelezatan, kenikmatan besar di saat dia membuka maaf buat dirinya sendiri. Beliau akan sebutnya, ya Ustaz, rendah rasanya, hina rasanya pada diriku ini. Kalau saya itu memberikan maaf kepada dia, beliau juga akan menyampaikan apa yang kita rasakan. Barakallahu fiik. Gengsi rasanya kalau kita berikan maaf kepadanya. Kami ini bisa membalas. Kami lebih kuat dari dia. Kami punya polisi-polisi. Kami punya, wah, disebutkan. Ada semuanya itu akan disebutkan oleh beliau. Kita bersabar sesaat barakallahu fikum mendengarkan bimbingan-bimbingan beliau rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Adhafan mudha'afah. Nilai yang berlipat-lipat, manfaat yang berlipat-lipat kita akan dapatkan ketika kita memberikan maaf dan berbuat baik dibanding kita melakukan al-intiqam, membalas. Barakallahu fikum. Yaqulu Rabbuna Jalla Subhanah, Wallahu yuhibbul muhsinin. Allahu Jalla wa'ala mencintai orang yang berbuat baik. Kata Allahu Jalla wa'ala di dalam firman-Nya. Beliau kemudian melangsungkan. Fayasiru mahbuban lillahi. Wa yasiru haluhu halaman ukhida minhu dirhamun fa'uidha alaihi ulufan minad dananir fahina idhin yafrahu bima mannallahu alaihi a'zama farhan yakun. Beliau mengatakan orang tersebut menjadi orang yang dicintai karena Allah. Orang yang bila Anda memberikan maaf, orang yang telah melakukan kesalahan, kira-kira bagaimana barakallahu fikum? Taruhlah, na'udzubillah, kita berbuat zalim, mengaku kita salah, dan dia punya kemampuan untuk membalas, tapi dia memberikan maaf kepada kita. Ternyukkah hatimu? Atau sifat maaf ini lalu memancing pada dirimu? Tunggu saja, kalau Anda memaafkan saya lagi, saya akan berbuat lagi. Saya kira tidak akan muncul seperti itu. Rahimani wa rahimakumullah. Beliau mengingatkan, dia menjadi mahbuban lillahi. Orang yang dicintai karena Allah Jalla Subhanahu. Permisalan orang yang seperti ini adalah permisalan orang yang ukhida minhu dirham, diambil darinya satu keping dirham, lalu ditukar satu keping ini dengan ulufan minad dananir, dirhamnya yang diambil tetapi digantikan dengan 1000 dinar. Menguntungkan apa tidak? Hah? Mana sih lebih mahal, dinar apa dirham? Hah? Dinar, barakallahu fikum. Satu dirham yang diambil dari hak kita. Ini gambarannya. Kelezatan yang kau peroleh jika engkau memberikan maaf. Anda diambil dari diri Anda satu dirham, lalu diganti dengan uluf 1000 dinar, barakallahu fikum. Maka di saat itulah, kata beliau, dia akan menjadi orang yang paling berbahagia dengan apa yang Allahu Jalla wa'ala berikan padanya dari nikmat kebahagiaan ini. Lebih barakallahu fikum dari kebahagiaan yang telah terjadi pada dirinya. Yang kelima, beliau mengatakan barakallahu fikum, ayya'lama annahu man taqama ahadun qad li nafsihi illa awrasahu dhalika dhullan yajiduhu fi nafsihi. Apabila dia, hendaklah dia mengetahui bahwa tidaklah dia membalas buat dirinya sendiri, melainkan dia akan menemukan rasa kerendahan yang dia temukan pada dirinya. Karena bila membalas, berat untuk menjadi orang yang adil, barakallahu fiik. Kita disakiti di jalan, ingin membalas, pulang barakallahu fiikum, mengambil goloknya, mengambil parangnya, mengambil pedangnya, diasah, ngejer. Tidak akan sanggup berbuat adil, barakallahu fiik. Maka akan ada dhul pada diri orang tersebut. Kalau dia memberikan maaf, a'azzahu Allah ta'ala. Allah jalla wa ala akan barakallahu fikum memuliakannya. Wa hadha mimma akhbara bihi as-sadiqul masduq haitsu yaqul ma zadallahu 'abdan bi 'afwin illa 'izza. Inilah yang telah diucapkan oleh as-sadiqul masduq, ai nabiyuna sallallahu alaihi wasallam. Tiadalah Allah menambah pada diri seorang hamba dengan sifat maaf illa izza, kecuali barakallahu fikum kemuliaan. Shadaqan nabiyyu alaihi salatu wassalam. Jadi tidak kemudian Anda membayangkan sebaliknya terjadi. Anda anggap dihinakan, direndahkan dan seterusnya. Tidak. Bahkan sebaliknya barakallahu fikum. Allah akan menambahkan pada dirimu izz, kemuliaan. Beliau kemudian menjelaskan, fal izzu alhasilu lahu bil afwi ahabbu ilaihi wa anfa' lahu minal izzil hasili lahu bil intiqam. Kemuliaan yang dia dapatkan melalui pintu maaf lebih akan ia cintai dari manfaat yang dia akan dapatkan, iz rasa mulia yang dia akan dapatkan ketika dia membalas. Kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah, kemuliaan yang dia dapatkan dari sifat maaf itu lebih ia cintai dan lebih bermanfaat buat dirinya dari kemuliaan yang dia dapatkan dari al-intiqam, membalas. Fa inna hadza 'izzun fil zahir wa huwa yurithu fil batini dhulla. Orang yang membalas ada nilai kemuliaan. Kif, di mana nilai kemuliaan itu pada lahiriahnya saja, oh bisa dia membalas. Tetapi di batinnya itu melahirkan dhul, kerendahan dan kehinaan. Ya Allah, membalas orang bodoh, gak pernah belajar. Apalagi kalau yang bodoh ini sudah barakallahu fikum setengah 12. Gila. Anda membalas habis-habisan. Subhanallah, barakallahu fikum. Terasa zul. Memang orang melihat, waduh, itulah dia. Bisa membalas. Mulia, izlahiriyah. Tetapi melahirkan dhul, barakallahu fikum. Wal afu, adapun sifat memaafkan, dhullun fil batini wa huwa yurisul izza, dhullun fil batin wa huwa yurisul izza batinan wa zahira. Memang ada, ya Allah, kenapa dia berbuat zalim pada saya? Saya sudah membantunya, saya sudah menolongnya. Terasa. Tetapi dengan engkau membuka maaf, melahirkan pada batin dan lahiriahmu itu izz, barakallahu fikum, kemuliaan, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Nilai satu amalan besar di dalam agama. Terlebih lagi, kita yang sedang memperjuangkan dan ingin menjadi junudut tauhid, junudut sunnah, junudut syariah. Syariat ini barakallahu fikum, kita tidak mungkin akan bisa lepas dari ujian-ujian, percikan penyakit pesakitan di dalam hidup. Barakallahu fikum, mesti kita itu akan melaluinya. Betapa banyak orang-orang yang mendapatkan hidayah dari orang yang zalim karena kesabaran dirimu, karena kepemaafan dirimu, karena engkau berbuat baik barakallahu fikum kepada mereka. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Iz, kemuliaan itu bila engkau memberikan maaf, akan kau dapatkan pada batinmu dan lahiriahmu. Kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Barakallahu fikum. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Dan insyaAllah kita akan menyambung fawaid ini. Pelajaran buat diri saya dan segenap saudaraku ahlus sunnati wal jamaah. Bimbingan hidup dari Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Wa akhiru da'wana anilhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.